Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Qul inna wa aqawati billahi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala kenikmatan wa taala berikan kepada kita semuanya, yang semuanya adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang sangat banyak. Dan di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ini, sampai detik ini kita diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala adalah kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Tabaraka wa taala. Diberikan istimrar, istiqamah untuk terus berada di atas agama Islam, di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah tabaraka wa taala untuk istimrar, untuk terus menerus rutin bisa belajar ilmu agama, menghadiri majelisul ilm di sela-sela kesibukan yang ada di keseharian kita semuanya, baik ikhwan maupun ummahat. Hendaknya bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala masih diberikan kemudahan untuk bisa hadir di majlis ilmu, dipelajari ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang besar, dan terasa besar nikmat ini hanafidin rahimani wa rahimakumullah ketika kita melihat banyak dari orang-orang yang dulunya belajar bersama kita, menuntut ilmu bersama kita, bermajlis bersama kita, ternyata Allah cabut nikmat untuk bisa terus istimrar di dalam thalabul ilmi syar'i dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam sebab. Nah, baik sebabnya syar'i ataupun sebabnya tidak syar'i, al-muhim intinya mereka tidak lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Nah, maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu pula ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, nampak juga nikmat ini nikmat yang sangat besar ketika kita melihat di berbagai tempat, di berbagai daerah, mereka tidak ada majelis ilmu. Pengin belajar, pengin nuntut ilmu, pengin mendengarkan wajangan-wajangan dari Al-Qur'an, dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kendalanya tidak ada majelis ilmu di situ. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Mereka harus mendatangkan pengajar-pengajar dari tempat yang jauh untuk mengajar di tempat mereka, dan ini perkara yang cukup berat. Ikhwanuddin ma'afawati billah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bisa hadir langsung di majelis ilmu. Sementara ada saudara-saudara kita yang mereka cuma bisa mendengarkan lewat radio. Nah, mendengarkan lewat telegram. Mendengarkan lewat channel ini dan channel itu. Tentunya berbeda nilainya dengan orang-orang yang bisa hadir langsung di majelis ilmu. Khamisuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita al-aqidah al-wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita alhamdulillah telah menyelesaikan tentang keimanan kepada takdir. Itu yang terakhir. Beriman kepada takdir telah selesai. Kita masuk pada poin berikutnya yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu wa min iman billah, termasuk keimanan kepada Allah, kepada Allah al-Qur'an bima wasafa binafsahu fi kitabih, adalah beriman dengan apa-apa yang Allah mensifatkan dirinya di dalam kitabnya, yakni Al-Qur'an. Saya ulangi, kita mengimani dengan apa-apa yang Allah mensifatkan dirinya di dalam kitabnya, yakni Al-Qur'an. Dan wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengimani dengan apa-apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Dan ini perkara yang sangat penting. Karena kita hidup di dunia ini fungsinya, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara kita beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, berarti kita harus mengenal zat Allah tabaraka wa ta'ala yang kita beribadah kepadanya, yang kita minta tolong kepadanya, yang kita minta perlindungan kepadanya, yang kita berdoa kepadanya, yang kita berharap kepadanya, dan kita juga takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita bertawakal kepadanya, dan sekian ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka menjadi sebuah keharusan kita mengetahui sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita mau beribadah kepada Allah? Bagaimana mungkin kita akan cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala sementara kita tidak kenal dengan Allah tabaraka wa ta'ala? Nah, akan muncul cinta, akan muncul harap, akan muncul takut, tawakal, dan seterusnya ketika kita kenal dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa pembahasan. Ada beberapa pembahasan tentang bab ini atau permasalahan ini. Al-mabahasul awal, pembahasan yang pertama, anna minal imani billahi al-iman bima wasofa bihi nafsah. Bahwasanya termasuk keimanan kepada Allah adalah beriman dengan apa-apa yang disifatkan oleh Allah tentang dirinya. Nah, di antara bentuk keimanan Allah adalah apa-apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya. Pada pertemuan dahulu, ikhwanuddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah mengetahui tentang perkara yang harus kita imani ketika kita beriman kepada Allah. Semoga masih ingat. Perkara-perkara yang harus kita ingat imani ketika kita beriman kepada Allah itu ada empat. Ada empat. Yang pertama adalah al-iman biwujudillah. Beriman dengan adanya Allah, zat Allah tabaraka wa ta'ala. Yakin dengan seyakinnya dengan adanya zat Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, al-imanu birububiyatillah. Yang kedua adalah beriman dengan rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Gak perlu kita ulangi karena ini sudah berlalu pengertian-pengertian maksudnya masing-masing. Ini secara kesimpulan yang telah lewat untuk murojaah. Beriman dengan rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Meyakini Allah lah yang mencipta kita. Meyakini Allah lah yang mengatur kita. Meyakini Allah lah yang memiliki kita. Meyakini Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Itu namanya beriman dengan rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga adalah al-imanu bi-uluhiyatillah. Beriman dengan uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman dengan uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Mengimani bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang harus kita beriman. Allah adalah satu-satunya zat yang harus kita beribadah kepadanya. Tidak boleh kita beribadah, tidak boleh kita berdoa, tidak boleh kita bertawakal, tidak boleh kita minta pertolongan, minta perlindungan. Kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tentunya yang sifatnya ibadah. Dan yang keempat adalah al-iman bi asma'illahi wa sifatih. Di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah beriman dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini pembahasan yang pertama, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Yaitu beriman dengan apa yang disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya sendiri dalam Al-Quran. Dan ini perkara yang dimaklumi ketika kita beribadah, kita menjelaskan sesuatu, mesti akan menjelaskan sifat-sifatnya. Khonfidin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam kitab yang kita baca ini disebutkan beriman kepada sifat-sifat Allah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menyebutkan beriman dengan nama-nama Allah. Kenapa? Padahal tentunya sebelum beriman dengan sifat-sifat Allah harus beriman dengan nama-nama Allah. Tapi kenapa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di sini cuma beriman dengan sifat-sifat Allah, tidak menyebutkan beriman dengan nama-nama Allah? Sementara beriman dengan nama-nama Allah juga perkara yang harus kita imani. Jawabannya yang kana fitin rahimani wa rahim Allah ada dua sisi. Sisi yang pertama, kenapa tidak disebutkan nama-nama Allah, langsung disebutkan sifat, dikarenakan tidak ada satu nama pun kecuali dia mengandung sifat. Dikarenakan tidak ada satu nama Allah pun kecuali dia mengandung sifat. Nah, berarti kalau kita beriman kepada sifat-sifat Allah, otomatis kita beriman dengan apa? Nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kenapa tidak disebutkan nama-nama Allah? Dikarenakan setiap nama mesti memiliki sifat. Nah, kalau kita beriman kepada sifat, berarti tentunya kita beriman kepada nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua alasannya, kenapa cuma disebutkan sifat, tidak disebutkan nama? Dikarenakan al-khilaf fil asma' khilafun dha'if. Perselisihan tentang nama-nama Allah itu perselisihan yang lemah. Perselisihan yang lemah. Artinya ya kan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, sangat sedikit orang-orang yang mengingkari adanya nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sangat sedikit pihak-pihak yang mengingkari adanya nama-nama Allah. Yang banyak pihak-pihak yang menyimpang, pihak-pihak yang sesat dalam hal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini adalah pihak-pihak yang mengingkari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Golongan yang mengingkari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama tidak, bahkan sangat sedikit, cuma orang-orang yang hulu dari kalangan Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Adapun yang banyak adalah yang mereka selisih Ahlu Sunnah wal Jamaah sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semacam Al-Ash'ariyah, begitu juga Al-Maturidiyah. Nah, begitu juga Al-Mu'tazilah, mereka menisbatkan nama-nama Allah, tetapi mereka menyelisihi Ahli Sunnah dalam hal penetapan kebanyakan sifat. Mereka menetapkan sifat juga, tetapi apa? Terbatas. Terbatas dengan apa-apa yang mereka sebutkan saja. Ini ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini ada yang mereka membatasi sifat itu cuma apa? 7. Ada yang membatasi sifat itu cuma 12. 6 atau juga ada yang membatasi sifat itu cuma 20. Sifat 20. Artinya apa? Tidak semua sifat mereka imani, tetapi dimasukkan kepada sifat-sifat yang ada. Sehingga karena itulah penulis menyebutkan cuma sifat-sifat Allah, bukan nama-nama Allah. Kenapa? Dikarenakan setiap nama mengandung sifat. Kemudian yang kedua, dikarenakan penyelisihan itu yang banyak adalah dalam masalah sifat. Sehingga itulah yang penting untuk ditekan. Khonfidin wa khawatifillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang kedua, al-mabahas tsani, pembahasan yang kedua adalah anna sifat Allah azza wa jalla umuril ghaibi, bahwasanya sifat-sifat Allah itu termasuk perkara-perkara yang gaib. Sifat-sifat Allah itu termasuk perkara yang gaib. urusan sifat-sifat Allah itu urusan perkara-perkara yang gaib. Wal wajibu 'alal insan nahwal umuril ghaibiyah an yu'mina biha 'ala ma ja'at duna an yarji'a ila shay'in siwa an-nusus. Kata Al-Utsaimin rahimahullah, yang wajib bagi manusia terhadap perkara-perkara yang gaib adalah imaninya sesuai apa-apa yang datang dalam an-nas, Al-Kitab, dan juga sunnah Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mengimaninya sebagaimana dengan sesuai dengan apa yang datang, tidak kembali kepada sesuatu pada nas apa Al-Kitab, Al-Qur'an, dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah fidin rahimani wa rahimakumullah, menetapkan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah tabaraka wa taala itu kembalinya ala nuzus kepada nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menisbatkan, menetapkan sifat Allah berdasarkan akal. Berdasarkan akal. Nah, atau berdasarkan mimpi. Atau berdasarkan perasaan menetapkan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Karena perkara yang gaib, tidak ada yang melihatnya, berarti kita tetapkan sesuai dengan berita yang datang kepada kita. Ini ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sumber beriman kepada sifat-sifat Allah ini adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kembalinya kepada akal, tidak kembalinya kepada perasaan dan selain-selainnya. Kita memberitakan sesuatu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang tidak kita ketahui. Nah, kita belum pernah menyaksikannya, kita belum pernah melihatnya. Kita menetapkannya dengan apa kira-kira? Dengan berita. Kita menetapkan sesuatu yang kita belum pernah menyaksikan, kita belum pernah melihat. Kok kita bisa memberitakannya? Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hal sifat-sifat Allah demikian. Yang kita tetapkan yang beritanya sampai kepada kita. Cuma permasalahannya, berita itu diterima kalau dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra. Di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36. Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau berkata apa-apa yang engkau tidak punya ilmu dengannya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau berkata, kata Allah, pada apa-apa yang engkau tidak punya ilmu padanya. Orang enggak punya ilmu itu diam, bukan berbicara. Enggak punya ilmu maka diam, jangan bicara. Jangan ikut bicara tapi menggunakan akal, menggunakan perasaan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga hati semuanya akan ditanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pendengaran dan juga mata kita dan juga hati semuanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Nah, itu dalil kalau perkara-perkara yang gaib itu adalah kembalinya kepada nas, tidak boleh berbicara sembarangan. Itu dalil secara nas Al-Qur'an. Adapun dalil secara akal. Dalil secara akal, kenapa kita tidak boleh menetapkan sifat-sifat Allah kalau kita tidak punya ilmu padanya? Kata beliau rahimahullah, dikarenakan sifat-sifat Allah itu perkara yang gaib. Wala yumkinu fil umuril ghaibiyah an yudrika hal aql. Sementara perkara-perkara yang gaib itu tidak bisa diketahui oleh akal. Bagaimana mungkin perkara yang gaib kita menjelaskannya pakai akal? Harus menjelaskannya pakai ilmu. Perkara yang gaib. Yang paling gamblang, kata beliau, kita sekarang mengetahui sifat-sifat dari surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala, kenikmatan-kenikmatan surga. Nah, kenikmatan-kenikmatan surga itu, ya kan, afidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu disifatkan oleh Allah, disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nas Al-Qur'an dan sunnah. Ma'a annahu makhluk, bersamaan surga itu makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Yang namanya surga itu yang penuh dengan kenikmatan itu makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Fil jannah fakihah. Dalam Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui di surga itu ada buah-buahan. Ada buah-buahan. Nah, yang tersusun dengan rapi, indah, dan kita ataupun dan orang-orang yang memasuki Allah Taala buahnya itu tidak pakai memetik. Tidak makai memeti. Dalam arti apa? Tidak sampai dia manjat ataupun apa menggunakan galah untuk mengambil buahnya. Buahnya, dahannya datang mendekat kepada dia. Itu di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat ya, kemakmuran kaum Sabah, kemakmuran negeri Sabah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemakmuran buah-buahannya, pepohonannya, bagaimana yang kita ceritakan kemarin, saking makmurnya mereka, orang masuk ke kebun-kebun negeri Sabah itu pakai wadah di kepalanya, terbuka begitu, ditaruh di kepalanya. Nah, dia keluar dari kebun itu tanpa dia memetik, wadah yang ada di kepalanya sudah penuh dengan buah-buahan. Itu negeri Sabah. Saking makmurnya mereka, ya kanafidin rahimani wa rahimakumullah, masuk ke kebun-kebun mereka, bawa wadah di atas kepala, terbuka, tanpa memetik, keluar penuh wadahnya. Saking berlimpahnya buah-buahan mereka, ya kanafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di surga, lebih menakjubkan lagi. Di surga, lebih menakjubkan lagi, yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wanakhl, di surga juga ada pohon kurma. Warumman, di surga juga ada delima. Pohon buah delima. Wasurur, dan di surga itu ada ranjang-ranjang. Waakwab, dan di surga itu ada gelas-gelas yang terbuat dari emas dan perak. Wahur, surga juga ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, yang indah, yang tidak memandang kecuali kepada pasangannya. Nah, itu kan sudah disifatkan oleh Allah ataupun disifatkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu la nudriku haqiqata hadhil asya. Nah, kita tidak bisa mengetahui hakikat semua perkara yang telah disebutkan tadi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Walau kila sifha lana la nastati'u wasfaha. Kalau dikatakan kepada kita, sifatkanlah kepada kami bagaimana kurmanya. Sifatkanlah kepada kami bagaimana derimanya. Sifatkanlah kepada kami bagaimana ranjang-ranjangnya. Sifatkanlah kepada kami bidadari-bidadarinya. Kalau suruh disifatkan secara detail, kita tidak mampu. Tidak mampu. Tidak mampu. Tidak mampu. Yang kita bisa menjelaskan adalah apa? Yang ada nasnya saja. Al-Quran ataupun sunnah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka setiap jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari penyejuk mata di surga nanti sebagai balasan apa yang mereka amalkan. Itu sudah disifatkan. Di surga ada ini, itu dan seterusnya. Bersamaan dengan itu, detail sifat-sifat tersebut kita tidak akan bisa menjelaskannya kecuali dengan apa yang telah dijelaskan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul-Nya. Nah, maksud Syaikh Utsaimin rahimahullah, surga itu makhluk. Surga itu makhluk. Telah disifatkan oleh Allah dan disifatkan oleh rasul-Nya. Itu pun tidak bisa kita mendetailkan secara detail kecuali dengan berita dari Allah dan rasul-Nya. Terus bagaimana lagi kalau yang disifatkan itu Al-Khaliq, sang pencipta yang berbeda tentunya dengan makhluk. Tambah lagi kita tidak akan bisa mensifatkannya kecuali dengan nas Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kata Sulaiman rahimahullah, untuk pendekatan juga kita tidak bisa katakan adalah kita memahami yang namanya manusia punya ruh. Manusia punya ruh dan manusia itu tidak akan hidup kecuali ada ruh pada padanya. Kalau bukan adanya ruh pada badan seseorang, dia tidak akan hidup. Tetapi bersamaan dengan demikian, dekatnya ruh itu dengan badan seseorang, kata Syaikhul rahimahullah, wala yastati'u an yasifa lirruh. Tidak bisa manusia itu mensifatkan gimana bentuknya ruh. Kalau ditanya apakah ruh itu ada? Ada. Cuma sifatnya gimana? Sifatnya bagaimana? Itu dalam keadaan apa? Ruh itu berada di dekat manusia. Tidak mampu dia mensifatkannya. Kenapa kita tidak mampu mensifatkannya? Karena tidak ada ilmu padanya. Tidak ada berita yang valid yang datang kepada kita tentang ruh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil ruh." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila." Katakanlah, ruh itu dari sisi Rabbku. Tidaklah kita diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, Fanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan ruh itu sebenarnya sesuatu yang memiliki hakikat yang bisa disaksikan. Kita kan gak kelihatan kan? Gak kelihatan kita ruh itu. Nah, tidak bisa mensifatkannya. Seorang itu sudah berhenti detak jantungnya, berarti ruhnya tidak ada lagi. Bisa mensifatkan. Nah, tetapi Ibnu Rahimani wa rahimah menyebutkan bahwa saja ketika manusia meninggal dunia, dia melihat ruhnya pergi. Paham enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, "Idza qubida ar-ruh," jika ruh itu dicabut oleh Allah tabaraka wa taala, "tabi'ul basar," diikuti oleh mata. Maka kita lihat orang yang meninggal dunia seringnya apa? Matanya melotot. Nah, karena memang kematian itu berasal atau mulainya dari arah kaki, terakhirnya dari pandangan mata, dari arah atas atasnya sehingga disyariatkan untuk orang yang telah meninggal dunia dipejamkan matanya karena dia terbuka dikarenakan melihat ruh yang dibawa yang dicabut oleh Allah Tabaraka wa Taala. Artinya berbentuk bisa kelihatan ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Itu saja yang bisa kita imani karena itu memang berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi disebut bahwasanya ketika manusia mengalami sakaratul maut maka turun malaikat yang sangat banyak di sekeliling orang tersebut. Nah, kemudian dicabutlah ruh tersebut. Kemudian tidak berapa lama, tidak lama ruh tersebut berada di tangan malaikatul maut langsung diambil oleh para malaikat tadi dibawa ke langit. Dibawa ke langit. Itu menunjukkan apa? Ada wujudnya ruh hafidzun rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kita yang dekat sekarang ini tidak bisa mensifatkan ruh yang ada pada diri kita. Itu ruh. Terus bagaimana dengan Allah Tabaraka wa Taala? Tidak bisa kita mensifatkannya kecuali dengan nas Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana hadin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya. Wujubu ijra'in nusus al-waridah fil kitab wa sunnah ala zahiriha wa la nata'addaha. Wajib untuk membiarkan nas-nas yang datang, dalil-dalil yang datang di dalam kitab dan sunnah sesuai wajib untuk membiarkan nas-nas yang datang di dalam Alkitab dan sunnah sesuai dengan zahirnya. La nata'addaha, kita tidak melampaui zahir-zahirnya. Tidak boleh kita melampaui zahir nas-nas yang datang tersebut. Ini kita biarkan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam nas. Kita tidak menambahinya, tidak menguranginya. Itu prinsip dalam hal beriman kepada sifat-sifat Allah Tabaraka wa Taala. Prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah apa? Membiarkan nas-nas yang datang dalam Al-Quran dan sunnah sesuai dengan zahirnya, tidak kita melampauinya. Contoh, lamma wasafallahu nafsahu bi anna lahu aynan. Tatkala Allah mensifati dirinya bahwasanya Allah itu punya mata. Allah itu punya mata. Naam. Apakah boleh kita mengatakan al-muradu bil-ain ar-ru'yatula haqiqatul 'ain? Apakah boleh kita mengatakan yang dimaksud dengan mata itu adalah pandangan, bukan mata hakiki? Nah. Saya ulangi, tatkala Allah mensifatkan dirinya bahwasanya Allah punya mata, apakah boleh kita mengatakan yang dimaksud mata tersebut adalah pandangan, bukan hakikat mata? Apakah boleh? Jawabannya, ya kana bidin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengatakan yang dimaksud dengan mata itu pandangan, bukan hakikat mata yang sebenarnya, berarti kita telah mensifati Allah Subhanahu wa Taala dengan yang tidak disifatkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Yang disifatkan oleh Allah tentang dirinya, Allah punya mata. Sementara orang tadi mengatakan yang dimaksud dengan mata adalah pandangan, bukan hakikat mata. Dari mana engkau mendapatkan faedah tersebut? Dari mana engkau menyimpulkan yang dimaksud dengan mata itu cuma pandangan, bukan hakikat mata? Berarti telah mensifati Allah berdasarkan apa? Akal semata. Nambah-nambahi. Allah mensifatkan Allah punya mata. Tidak ada penjelasan yang dimaksud mata pandangan, bukan mata hakiki. Yang kedua, ketika Allah menjelaskan bahwasanya Allah memiliki tangan. Nah, ketika Allah menjelaskan bahwasanya Allah itu memiliki tangan, dua tangan. Apakah boleh kita mengatakan yang dimaksud dengan tangan itu adalah nikmat? Nikmat Allah kepada hambanya. Yang dimaksud dengan tangan itu adalah nikmat-nikmat Allah kepada hambanya, bukan tangan hakiki. Jawabannya, tidak boleh. Kenapa? Kalau kita mengatakan tangan-tangan atau tangan Allah itu maksudnya adalah nikmat-nikmat Allah kepada hambanya, berarti kita mensifati Allah dengan apa yang Allah tidak mensifati dirinya. Allah sifati dirinya dengan dia itu memiliki tangan. Kok kita mensifati Allah yang dimaksud dengan tangan adalah nikmat? Dari mana? Apa maksudnya? Dari mana kita mensifati bahwasanya yang dimaksud dengan tangan itu adalah nikmat Allah tabaraka wa taala, sementara yang disebutkan oleh Allah, Allah cuma memiliki tangan, tidak ada tambahan yang dimaksud tangan di sini adalah nikmat. Nah, nikmat lain ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Ini prinsip yang ketiga. Prinsip kita adalah membiarkan, ataupun yang keberapa? Nah, membiarkan nas-nas yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah itu secara zahir-zahirnya. Nah, yang berikutnya. Disebutkan oleh para ulama, sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah as-sifatul zatiyah, sifat zatiyah. Dan yang kedua adalah as-sifatul fi'liyah, sifat fi'liyah. Nah, sifat-sifat zatiyah dan sifat-sifat fi'liyah. Apa sifat-sifat zatiyah? Ya kana hujjan rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud dengan as-sifatul zatiyah adalah hiyallati lam yazal wala yazalu muttasifan biha. Muttasifan biha. Sifat zatiyah adalah sifat yang senantiasa Allah bersifat dengannya. Sifat zatiyah adalah sifat yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengannya. Tidak lepas dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan as-sifatul fi'liyah, yang dimaksud dengan as-sifatul fi'liyah adalah as-sifatul muta'alliqatu bimasyiatihi. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, maka Allah bersifat dengan sifat tersebut. Itu namanya sifat fi'liyah. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki, Allah bersifat dengan sifat tersebut. Sementara sifat zatiyah adalah sifat yang selalu ada pada Allah tabaraka wa ta'ala. Senantiasa Allah bersifat dengannya. Qul hadin rahimani wa rahimakumullah. Sifat zatiyah, as-sifatul zatiyah terbagi menjadi dua. Sifat dzatiyah terbagi menjadi dua. Yang pertama maknawiyah, yang kedua khabariyah. Sifat dzatiyah yang pertama adalah sifat dzatiyah maknawiyah, yang sifatnya maknawiyah. Apa contohnya? Misal al-haya, sifatul haya. Itu sifat maknawiyah. Kira-kira kehidupan itu sifat yang terus ada bersama Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Jawabannya, sifat ini terus ada pada Allah Tabaraka wa taala. Wal ilm, begitu juga sifat al-ilmu, sifat Allah Maha mengetahui. Maka ini sifat dzatiyah maknawiyah yang terus ada pada Allah Tabaraka wa taala. Wal qudrah, dan juga sifat al-qudrah, Maha kuasa. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ini sifat yang terus ada bersama Allah Tabaraka wa taala. Wal hikmah, begitu juga sifat hikmah. Allah senantiasa memiliki sifat hikmah, diambil dari nama Allah Al-Hakim atau Hakim. Ini khairin rahimani wa rahimakumullah, sifat yang maknawiyah. Sebelum kita lanjutkan sifat khabariyah, nah, tentunya di antara kita fungsi, di antara kita fungsi kita mengimani sifat-sifat Allah ini adalah kita beramal dengan sifat Allah tersebut. Ini juga yang paling penting. Kita beramal dengan konsekuensi-konsekuensi dari sifat-sifat Allah tersebut. Seperti ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul qudrah, sifat maha mampu. Maka kita harus senantiasa di dalam, di antara bentuk pengamalan terhadap sifat al-qudrah ini adalah kita di dalam kehidupan kita, kita menghadap, ketika kita menghadapi perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang tidak sesuai dengan selera kita, dengan jiwa kita, dengan kehendak kita, entah dia sakit, entah dia mendapatkan musibah, dia ini dan itu, dia bangkrut, dia, maka kita harus mengetahui ada zat yang maha mampu di situ. Siapa? Allah Tabaraka wa taala yang mampu merubah keadaan. Dimanapun keadaannya, yang sesulit apapun, sesusah apapun, ketika Allah menghendaki, Allah Maha Kuasa. Maknanya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita biasanya, nah, kalau sedang menghadapi kesusahan apapun bentuknya, sibuk mencari orang yang apa? Bisa membantu. Membantu kefakiran, membantu sakit, membantu dari bencana-bencana, sibuk mencari orang, siapa yang bisa membantu. Dan terkadang sampai lupa dengan yang lebih tinggi dari orang-orang yang kita mau minta bantuan kepadanya. Siapa dia? Allah Tabaraka wa taala. Kalau manusia ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah yang kita minta bantuan kepadanya, banyak perkara-perkara yang dia tak mampu, menyerah. Ada perkara-perkara yang bahasa mereka mustahil untuk terjadi, kami menyerah. Tetapi bagi Allah tabaraka wa taala ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang tidak dimampui oleh Allah tabaraka wa taala. Maka maksudnya di antara bentuk konsekuensi dari nama ini, hendaknya dalam permasalahan-permasalahan kita, jangan lupa berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala. Tidak boleh menyampingkan berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala. Jangan sibuk. Boleh saja mencari bantuan ke sana kemari sama perkara yang mubah, tetapi ini jangan dilupakan. Nah, ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin, seorang muslim. dengan doa, dengan tentunya sifat Allah kudroh tadi, perkara-perkara yang sangat sulit, bahkan perkara-perkara yang dianggap oleh manusia mustahil terjadi, bisa terjadi. Dan ini sekian banyak contohnya. Jadi paham ya? Sehingga faedah tambahan ya, kalau fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita beriman dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Taala adalah kita mengamalkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat Allah tersebut. Ini baru sifat kudroh. Nah, belum lagi sifat Allah, nama Allah Razzaq Al-Wahhab, Zat yang Maha memberi, Zat yang Maha memberi rizki. Juga mendorong kita dalam pengamalannya selalu meminta kepada Allah Tabaraka wa Taala di dalam mengais rezeki. Nah, karena terjadi sekarang terkadang dalam usaha-usaha kita muncul kegagalan, Maka ketahuilah rezeki kita itu bukan hanya pada usaha kita yang sedang kita jalani. Kalau Allah mau masih rezeki, maka bisa dari jalan yang engkau lakukan, usaha kerja yang engkau lakukan, atau dari yang lainnya. Maka jangan terbatas harapan kita pada perkara yang zahir, yang nampak kita lakukan. Ini penting dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Kenapa penting? Banyak manusia yang melupakan. Nah, ketika dia gagal, nah, ketika dia tidak berhasil, seolah-olah enggak ada jalan, apalagi jalannya. Nah, maka ketahuilah sifat Allah itu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Taala adalah Ar-Razzaq dan juga Al-Wahhab, Zat yang Maha memberi. Bukan orang yang begitu juga nama Allah Al-Mu'ti. Begitu juga nama Allah itu Al-Mu'ti. Zat Allah yang Maha memberi. Kita kepada Allah Tabaraka wa Taala. Itu konsekuensi dari nama-nama dan sifat Allah. Dan sekian banyak nama dan sifat Allah dalam bentuk pengamalannya, berupaya kita mengamalkan konsekuensinya. Di antaranya tadi nama Allah Al-Qadir yang Maha Mampu, begitu juga Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Mu'ti. Nah, begitu juga nama-nama Allah yang lainnya punya konsekuensi di situ, akan dibahas panjang lebar pada pelajaran khusus nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu sifat zatiyah yang maknawiyah. Contohnya kehidupan, kemudian ilmu, itu juga kudroh dan seterusnya. Yang kedua, sifat zatiyah khabariyah. As-sifatu az-zatiyah al-khabariyah. Sifat-sifat Allah yang khabariyah. Nah, yang ataupun contohnya adalah yang khabariyah ini yang bukan maknawiyah, seperti Allah memiliki dua tangan. Allah memiliki dua tangan. Al-wajh wal wajh, dan Allah memiliki wajah. Bukan yang maknawi. Naam wal ainain, dan Allah juga memiliki dua mata. Itu namanya sifat zatiyah khabariyah. Yang sifat ini terus ada pada makhluk Allah tabaraka wa taala. Naam. Kemudian yang pertama fil rahimani wa rahimakumullah, sifat yang kedua adalah as-sifatul fi'liyah. Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah yang kana fil rahimani wa rahimakumullah sebagaimana disebutkan tadi adalah sifat yang berkaitan dengan masyiah Allah tabaraka wa taala, dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Sifat fi'liyah terbagi menjadi dua. Wahiyan naw'an, dia terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifatun laha sabab, ma'lum. Dan yang kedua, sifatun laisa laha sababun ma'lum. Sifat yang memiliki sebab yang bisa diketahui. Yang kedua adalah sifat yang tidak memiliki sebab yang diketahui. Yang keduanya masuk pada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sekali lagi sifat yang berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Contoh sifat fi'liyah yang memiliki sebab yang diketahui. Contoh sifatur ridha. Sifat ridha. Sifat Allah ridha. Ini sifat yang diketahui sebabnya. Ya, ini apa? Allah ridha itu Allah berkehendak meridhai pada orang-orang yang Allah ridhai. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan ridha kepada kalian. Apa sebab ridhanya Allah tabaraka wa taala? Bersyukur. Itu namanya sifat fi'liyah yang berkaitan dengan sebab. Ada sebabnya kenapa Allah demikian? Ada sebabnya kenapa Allah demikian? Nah, sebetulnya wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Berarti kalau mau diambil faedah ya kana fidillahi mani wa rahimakumullah, pada sifat-sifat fi'liyah yang memiliki sebab, kita dalam hal ini berupaya untuk melakukan sebab yang menyebabkan Allah ridha kepada kita. Di antaranya apa? Bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sifatul mahabbah, sifat cinta bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Sifat cinta bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sifat cinta juga sifat yang muncul karena ada sebab. Makanya dalam Al-Quran sangat banyak sifat-sifat yang Allah cinta kepada mereka. Maka kalau kita mau mendapatkan kecintaan Allah, maka lakukanlah sebab-sebab yang menyebabkan Allah cinta kepada kita. Itu fungsi kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika kita meyakini sifat fi'liyah yang memiliki sebab, kita akan berupaya untuk melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan kecintaan dari Allah tabaraka wa taala, dan menjauhi sebab-sebab yang akan menyebabkan Allah marah, Allah murka. Nah, sifat-sifat yang menyebabkan Allah murka tidak lain yang paling tinggi adalah kesyirikan dan juga kekufuran. Yang kedua adalah sifatul laisa laha sababun ma'lum. Sifat Allah yang fi'liyah yang tidak memiliki sebab yang diketahui. Fi'liyah dia sesuai dengan kehendak Allah, tapi tidak diketahui sebab Allah bersifat dengan sifat tersebut. Nah, di antara contohnya adalah sifat nuzul, sifat turun. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Sifat apa? Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsil lailil akhir. Naam, wa dhalika kullu lailah. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Di sepertiga malam yang terakhir. Dan itu setiap malam. Dan itu setiap malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakal, dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu menyatakan, man yas'aluni fa'u'tiyah. siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Ketika Allah turun ke langit dunia, sepertiga malam yang terakhir Allah berkata, man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Wa man yastaghfiruni fa'ughfirulah. Siapa yang minta ampun kepadaku maka aku akan ampuni dia, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dan pada malam itu pula ya Rabbil rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada satu waktu yang nah, ketika hamba berdoa pada waktu tersebut maka pasti doanya dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dorongan bagi kita semuanya tentunya untuk bersemangat menghidupkan sepertiga malam yang terakhir. Nah, untuk beribadah kepada Allah, sholat, meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ya Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi mereka-mereka yang statusnya adalah thullabul ilm, statusnya adalah para santri. Nah, orang-orang yang belajar, yang dia mengharapkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk diberikan kepahaman, untuk diberikan hafalan. Nah, kecepatan dalam seterusnya, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, tidak selayaknya dia, seorang thullabul ilm, dia tidur di malam hari, bangun ketika apa? Pagi hari. Dia tidak menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan salahkan kenapa hafalan saya susah. Nah, kenapa hafalan saya susah, setorannya susah dan seterusnya. Kenapa sulit mengingat hafalan-hafalan saya? Maka disebutkan oleh para ulama, disebutkan di antara cara untuk mudah menghafal, di antara cara untuk melengketkan hafalan adalah di bawah qiyamul lail, di bawah salat malam hafalannya. Gimana mau cepat hafalannya, bangunnya subuh. Habis sholat subuh baru persiapan. Sulit dia ya karena fidin rahimani wa rahimakumullah. Model-model seperti ini. Maka kita ingatkan bagi saya pribadi dan untuk semuanya, terkhusus para thullabul ilm, para santri, hidupkanlah di malam-malam hari sesuai dengan tentunya kemampuan. Engkau membaca hafalanmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah engkau untuk salat malam di malam hari qalila, walaupun sedikit. Nah, nisfahu aw inqus minhu qalila, separohnya atau kurangi sedikit darinya ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan itu bacaan di malam hari itu wasa'an, lebih mengena ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan dilalaikan. Begitu juga termasuk kebiasaan buruk, kebiasaan jelek, walaupun tentunya tidak masuk hal ini dalam perkara yang haram, adalah kebiasaan tertidur di pagi hari. Nah, sudah bangunnya terlambat subuh, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Sementara kalau kita membaca kitab-kitab para ulama tentang adab penuntut ilmu, maka mereka akan menyebutkan bahwasanya waktu terbaik untuk menghafal itu adalah di waktu sahur. Nah, waktu terbaik untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, hafalan-hafalan itu, apapun dia yang dihafal, adalah di waktu sahur. Bangun dia di malam hari, sholat dia, kemudian dia menghafal apa yang dia hafal. Maka itu insya Allah Ta'ala diberikan kecepatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, bukan justru apa? Menghafal. Nah, sudah apa? Pagi. Itu semuanya boleh, akan tetapi yang berhasil biasanya apa? Ketika dia di malam hari bangun, tidur terlebih dahulu, kemudian bangun, sholat, kemudian dia menghafal, maka insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang dianjurkan oleh para ulama. Waktu ahsanul waqti lil hifz as-sahur. Waktu yang paling baik untuk menghafal adalah waktu sahur. bukan siang, bukan malam, dan seterusnya. Sehingga dari sisi ibadahnya sangat dianjurkan, dari sisi mau menghafal itu sangat dianjurkan. Dan sekali lagi, termasuk yang jelek dan dibenci oleh para salaf adalah kebiasaan tertidur di pagi hari. Nah, tidur di habis subuh ataupun setelahnya, tertidur ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ingat, pagi itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah barokah kepada umatku ini di waktu paginya. Maka para salaf dalam mengamalkan ini, maknanya adalah mereka sangat memanfaatkan di waktu pagi. Mereka sangat membenci perbuatan tidur di pagi hari. Nah, selalu mereka memanfaatkan baik perkara akhirat, nah, perkara agama, itu yang paling penting tentunya, begitu juga dalam perkara duniawi. Mereka pagi-pagi, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka mengamalkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah barokah pada umat itu di pagi harinya. Sehingga tidak pas ketika di pagi hari dimanfaatkan untuk tidur. Tambah secara pengalaman sulit, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dalam menghafal. Secara pengalaman sulit, habis tidur baru menghafal pagi hari itu kesulitan yang kena dijamin rahimani wa rahimakumullah. Kebiasaan para salaf tidurnya itu siang hari, baik sebelum zuhur ataupun setelah zuhur. Itu kebiasaan para salaf, termasuk para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, bukan pagi hari, lagi pagi-pagi sekali. Ini diantara cara binillahi ta'ala untuk memudahkan dalam menghafal, mengingat hafalan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Biasakan bangun di malam hari, sholat malam, kemudian menghafal di waktu sahur, dan hindari tidur di pagi hari. Tahankan, habis murojaah itu enggak perlu tidur. Jangan sudah mau istirahat, siap-siap langsung ke kamar. Siap-siap lah. Itu enggak pas, akan terlihat nanti ketika bangun persiapan orang ini mukanya demikian dan demikian, tidak semangat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, lakukan sebagaimana para salaf, tidurnya adalah bisa sebelum zuhur ataupun setelah zuhur. Ini sementara yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma